banyak dalam ibadah haji yang mengandung simbol, di antaranya saja ketika orang itu tawaf, kenapa mutarnya ke kiri, kenapa 7 kali, simbolnya bahwa manusia itu harus membuka diri daripada cengkraman setan selama 7 hari 7 malam. Makna tawaf muter ke kiri dan ke kiri itu terbuka. Kalau ke kanan ngencengin, ke kiri itu membuka. Artinya kita satu dengan yang lain harus saling terbuka. Suami istri saling terbuka. Dengan tetangga, dengan lingkungan, dengan masyarakat, berbangsa, bernegara juga harus terbuka. Suami dapat duit berapa, istri dapat duit berapa. Itu gambaran kehidupan di alam akhirat orang tawaf itu. Karena semua manusia ngalir cari satu titik. Libtigo imardotillah, mengharapkan ridho Allah semata-mata. Sementara yang namanya sa'i, lambang kehidupan di alam dunia, baik laki-laki maupun perempuan, wajib berusaha. Usaha dimulai di sofa, diakhiri di marwa. Sofa itu ketegaran jiwa, kesucian hati. Marwa itu mensyukuri nikmat. Berusaha di alam dunia harus dengan jiwa yang tegar, dengan hati yang suci, bersyukur dengan apa yang Anda peroleh. Maka kita mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah insyaAllah. Ya baik, pemirsa, terima kasih. Ya, Mama, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Mama bisa menambah ilmu kita semuanya. Dan buat